keluarga. Tersenyum dingin memandang kamera, istrinya mati. Jatuh cinta Ome dan Laga, menganggap cinta di godang, Okuru Sentra, padang perang saudara. Kayaknya berpanjang-panjang, tapi ya kita hidup seperti ini ya.